بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنبي دين عزكم الله. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab yang ke-46 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Qala rahimahullahu ta'ala bab hamil sabi, menggendong anak kecil, alal atiqi, di atas pundak. Bab menggendong anak kecil di atas pundak. Ini Allah. Sekarang ini kalau dinasa kumulah bab-babnya berkaitan seputar masalah anak. Pada bab-bab yang lalu berkaitan dengan anak-anak putri. Diteruskan dengan pembahasan akhwat, saudari-saudari putri. Kemudian terakhir kita membahas yang namanya anak secara umum itu mabkhalatun majbanah, membuat bakhil orang tuanya dan membuat takut orang tuanya. Bapak ini khonatina azakumullah. Terus sekarang ini dan pada bab yang akan datang akan membahas tentang masalah anak-anak, adab kepada mereka, perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah mereka. Kemudian nanti insyaAllah akan diteruskan dengan masalah tetangga, al-jar. MasyaAllah. Sehingga di sini, khanamidina azakumullah, kita bisa memahami tertib susunannya al-imam al-Bukhari rahimahullah dalam buku ini. Di awal pertama, beliau menyebutkan tentang masalah hak dua orang tua. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang haknya family, arham, secara umum. Kemudian membahas tentang masalah haknya anak. Dan semua yang berkaitan dengan masalah anak. Setelah itu pembahasan masalah tangga. Dan demikian seterusnya. Sehingga yang namanya adab, ikhwanatina azakumullah. Yang namanya etika, yang namanya akhlakul karimah. Itu untuk semua pihak. Akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada family. Akhlak kepada anak. Akhlak kepada istri. Kepada saudara-saudari. Kepada tetangga dan kepada semua kaum muslimin secara umumnya. Sekarang ini babnya ialah bab menggendong anak kecil di atas pundak. Qala haddathana Abul Walid At-Tayalisi, Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi, imam yang sezaman dengan beliau juga dari daerah Tayalisah, Abu Dawud At-Tayalisi, Sulaiman bin Dawud. Sama-sama imamnya. Qala haddathana Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj. Abu Bustam al-Wasiti. Dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil hadith. Pemimpinnya kaum mukminin dalam bidang hadith. An Adi bin Thabit. Dari Adi bin Thabit. Adi bin Thabit, Tuhan Ibn Asyakumullah. Rawi yang thiqah, yang terpercaya. Saduqul lahjah, jujur ucapannya. Namun dia ini, khana abdina azakumullah, memiliki pemikiran syiah. Za'ad bin Thabit, syi'i. Yang memiliki pemikiran syiah. Tamam? Sekarang ini, kita melihat, khana abdina azakumullah, al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, menyebutkan periwayatan Adi bin Thabit padahal dia seorang Syiah. Menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah bahwasanya meriwayatkan dari ahlul bid'ah pada masa itu dalam rangka untuk menjaga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling diperhatikan oleh para ulama ialah keadaan dia sebagai rawi yang thiqah, yang terpercaya. Keadaan dia sebagai seorang rawi yang saduqah, yang jujur ucapannya. Sehingga kejujuran dia akan menepis upaya-upaya dia untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan dia sebagai rawi yang terpercaya akan menepis khanaatina asakumullah kekhawatiran kita, dia akan membela prinsip bid'ahnya dia. Sehingga diterima ya ikhwan. Sampai dia mengatakan ikhwan amatina azakumullah, kalau seandainya semua orang Syiah itu semuanya modelnya kayak Adi bin Thabit Hadza Zain. Paham ya? Nanti Zain ya? Nah iya, bagus itu ya. Kalau semua orang Syiah itu kayak Adi bin Thabit, niscaya bagus semua mereka itu. Tapi kenyataannya ikhwan amatina azakumullah, yang namanya orang Syiah memiliki ciri khas khusus yang namanya taqiyah. Taqiyah, nama lain dari kedustaan. Tamam? Di antara kelompok-kelompok yang menyimpang yang terkenal dengan kedustaannya, Syiah Rafidhah. Di antara kelompok-kelompok ada yang paling terkenal kedunguannya, ketololannya, ialah Syiah Rafidhah. Tamam? Hakan. Qala, beliau berkata, سمعت البراء saya mendengar Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala berkata, يقول dia berkata, رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم, saya melihat Nabi صلى الله عليه وآله وسلم, والحسن صلوات الله عليه على عاتقه, dalam keadaan Al-Hasan. Al-Hasan siapa ini ya ikhwan? Al-Basri atau siapa ini? Hah? Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Apanya Rasul Al-Hasan itu? Hah? Cucunya Rasul. Dari anak yang siapa? Berarti Ali bin Abi Talib anaknya Rasul. Melahirkan yang namanya Hasan. Nah terus dari anak yang mana? Kalau dikatakan cucunya Rasul. Dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus paham ya kan? Kayak gini kamu enggak tahu. Memalukan. Baik. Katanya Al-Bara, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma ala atitihi, di atas pundaknya Rasul. Wa huwa yaqul, dalam keadaan beliau bersabda, Allahumma ya Allah, inni uhibbuhu, sesungguhnya aku ini mencintai dia, menyukai Al-Hasan ini. Fahibbah, maka cintailah Al-Hasan. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kawan. Mendoakan supaya cucunya itu mahbubun indallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kana bin Allah muttafaqun alaih. Jadi riwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Fal isnadu sahih. Baik, hadis ini kana bin Allah disebutkan untuk bab yang dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Gendong anak atau gendong bayi di pundak. Menunjukkan bahwasannya menggendong bayi di pundak perkara yang diperbolehkan. Itu perkara yang ma'ruf, masyhur. Perkara yang sudah masyhur, kebiasaan Bani Adam. Bukan hanya kebiasaannya orang-orang Indonesia. Bukan hanya kebiasaannya orang-orang Jawa, bahkan orang-orang Arab pun, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggendong anak kecil di pundaknya. Paham? Sehingga perkara yang boleh. Untuk urusan gendong menggendong ya ikhwan, tidak ada nas dalil tertentu yang menunjukkan pelarangan. Sehingga boleh digendong di pundaknya dia, kini kanan atau kiri. Boleh-boleh kana utina asakumullah. Di kena depannya begitu. Namanya ditimang-timang. Ditimang-timang. Tamam? Atau dengan cara yang lainnya. Pakai apa namanya? Sewek itu apa? Iya. Pakai sewek taruh di sampingnya begitu. Ibu-ibu. Hah? Atau taruh di belakang. Seweknya di belakang. Hah? Gitu. Labas. Itu semuanya Alhamdulillah perkara yang jais. Diperbolehkan selama tidak membahayakan untuk sang anak dan juga tidak membahayakan untuk sang ibu atau yang menggendongnya. Perbuatan ini menggendong bayi di atas pundak atau yang semisalnya ini menunjukkan asy-syafaqah war-rahmah. Menunjukkan rasa kasih sayang. Merasa kasih sayang kepada seorang anak kecil. Kalau yang menggendongnya itu ialah orang tuanya, menunjukkan orang tua tersebut sangat sayang sama anaknya. Kalau yang gendong bapaknya, bapaknya senang sama anaknya. Gendongnya ikhlas ya Pak. Bukan karena apa namanya lagi malas gendong karena istrinya lagi ribut urus cuciannya atau masaknya segala macam belum selesai suruh gendong. Tanting begitu aja pegang kita tangannya begini karena dia tidak gendong dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih, dengan penuh sayang menunjukkan syafaqah ya ikhwan. Apalagi seorang ibu kalau bukan perkara yang syak lagi khanumidin azakumullah yang namanya seorang ibu sangat sayang dengan yang namanya anaknya. Dipeluk, digendong, timang-timang, masya Allah. Sekarang ini, Bismillahirrahmanirrahim, yang mencontohkan bukan orang tua, tapi kakek. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong cucunya Al Hasan bin Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan, Bismillahirrahmanirrahim, syafaqatul jadd. Ibn-ibnihi. Kasih sayang seorang kakek kepada cucunya. Ini khanamidina azakumullah yang perlu diperhatikan. Terkadang khanamidina azakumullah yang namanya seorang kakek, seorang mbah. Nah, mbah kakung atau mbah putri. Karena itu biasanya sibuk dengan urusan dia sendiri. Lupa dia dengan cucunya. Padahal yang namanya asyafaqatu. Rasa kasih, rasa sayang kepada seorang cucu itu sangat dianjurkan dalam Islam, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini dengan jelas dan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kecintaannya, rasa cintanya, rasa sukanya kepada Al Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Allahumma inni uhibbu. Ya Allah, saya cinta sama Al-Hasan ini. Fahibah. Maka cintailah dia. Maka kalau ada orang tua, ini orang tua arah ya Pak, kalau ada seorang kakek atau seorang nenek kok kurang perhatian sama cucu-cucunya, nggak tahu apa karena kebanyakan cucu atau bagaimana, atau mungkin karena dia masghul, sibuk dengan pekerjaan dia, kurang perhatian dengan mereka ya Pak. Ini menunjukkan kurangnya rahmah, kurangnya sikap rahmah, sikap kasih sayang, sikap belas kasih kepada cucu-cucunya. Allahul musta'an. Maka tindakan seperti itu ya Nabi Allah harus segera diperbaiki. Jangan sampai kemudian hati itu menjadi keras, menjadi kaku, dikarenakan tidak pernah menyentuh anak-anak kecil, cucunya dia atau putra dia. Apalagi kalau kemudian yang berbuat demikian itu orang tuanya, bapaknya sendiri tidak mau megang anaknya, anak sendiri darah dagingnya hasilnya dia tidak mau megang, dipegangkan sama istrinya juga tidak mau megang, akhirnya dipegangkan sama orang lain, dipegang sama pembantunya, atau dipegang sama babysitternya, atau semisalnya. Ini menunjukkan kurangnya syafaqah, kurangnya rasa sayang, rasa kasih, rasa rahmah dalam hati dia untuk anak-anaknya. Menyelisihi bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi wa nabiyina azakumullah tidak pernah mencium anaknya yang masih bayi itu, yang masih kecil itu. Kaku hatinya ya kawan. Anaknya pipis. Pipis, banget kecil. Teriak-teriak. Ah, bagaimana ini? Aduh, ya, ini najis. Bingung sendiri. Padahal itu ibunya. Padahal bapaknya. Yang seharusnya langsung dengan tanggap, dengan sikap, dengan ulet, dengan telaten. Langsung diambil anaknya. Diangkat ke kamar mandi, dibersihkan, dicepoi, dikasih pempes kalau perlu. Ah, kayak celana, dijaga, dirawat, kebersihannya, dibersihkan, tipisnya. Nggak mau. Ah, tipis. Kayak sok gaya jijik gitu. Nah, nek gawe seneng, kalau ngurusin lagi lem. Allah mustahil. Ini baru pipis ya Ikhwan, bagaimana kiranya kalau kemudian anak tersebut buang air besar. Ya kalau buang air besarnya mending lepas celana langsung dia ke kamar mandi. Ini enggak buang air besar sembarangan. Bagaimana kiranya kalau pas lagi makan. Nah, lagi makan bareng sama suaminya begitu di meja makan atau di bawah. Lagi asik makan, lagi lahap-lahapnya. Hah? Menyantap hidangan yang dia bikin. Yang paling dia sukai. Soto, wala rawon, atau apa yang... Wah, lagi seneng-senengnya ini. Belum habis itu makanan. Mencium bau yang asap. Apa ini? Kok ini abunnya ini? Apa ini? Jauh dari tempat sampah. Jauh dari kamar mandi segala macam. Kok bau ini? Ternyata anaknya yang lagi main-main di bawah mengeluarkan gas-gas beracun disertai dengan lumpurnya. Allahu Akbar. Hah? Aduh, ini anak kita ini buang air besar sembarangan langsung turun nafsu makannya. Dan sudah. Sembeling anak siji ya. Hah? Bukan kemudian juga segera diurus ya, ya Pak. Aduh. Siam. Gitu. Panggil siamnya ini. Atau panggil siapa lagi namanya itu. Diurusi itu. Makal dia itu. Orang tua lagi ini makan rawon. Kesukaannya. Jadi berantakan semua acaranya begini. Mengeluarkan lumpur sembarangan. Bukan pada tempatnya. Allahumma sta'an. Si siamnya ada yang terkopo-kopo. Gini roh langsung ngambil begitu. dibersihkan, ternyata sudah belepotan nih di lantainya. Aduh, taruh pusing kepalanya lagi. Terus bubar acara makannya sudah. Taruhlah. Sembuh bagaimana itu? Menjauh, bilang baunya. Ternyata mungkin makan malamnya juga kurang selera lagi. Allahul musta'an wa nabiyyi azakumullah. Kalau ada orang tua yang seperti ini, maka maka rahmah fi qalbih. Menurutkan tidak ada rahmah. Tidak ada kasih sayang kepada seorang anak dalam hatinya. Dalam hatinya. Wadawakih, terjadi ya ikhwan. Bahkan terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Usamah bin Zaid dan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai cucunya dan Usamah bin Zaid anak maulanya, anak budaknya yang paling dia cintai, sebagai rasa sayang kepada mereka berdua. Waktu itu dilihat oleh salah seorang Arab Badui, kaget. Atuqabdulu sibyanakum, apakah kalian wahai orang Badui mencium anak-anak kecil kalian, anak-anak kalian, cucu-cucu kalian? Dia berkata, la wallahi indi ashratu banin, saya memiliki 10 anak, belum pernah rasanya saya mencium mereka semua itu. Maka Rasul mengatakan, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak memberikan rahmat, enggak merahmati, enggak memiliki kasih sayang kepada anak-anak, maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an. Ternyata ikhwan fillah azakumullah berkaitan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu menyayangi anak-anak kalian, anakmu sendiri atau cucumu, baik anak putra atau anak putri, cucu putra, cucu putri, menunjukkan kamu memiliki sikap rahmat, membawa dan merupakan sebab yang membawa rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita semuanya. Sallallahu al-musta'an wa nautina azakumullah. Maka jadilah kalian, secara khusus saya berbicara kepada para bapak-bapak atau calon-calon bapak atau mantan bapak, siapa tahu yang mantan. Jadilah kamu semua sebagai laki-laki yang memiliki rasa rahmah, rasa kasih sayang kepada anak-anak. Kalau perempuan insyaallah umumnya mereka memiliki sikap yang satu ini. Sangat sayang dengan yang namanya anaknya. Untuk laki-laki khonamti nazakumullah yang kadang-kadang susah. Harus dibaca riwayat seperti ini khonamti nazakumullah, perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana kasih sayang beliau, bagaimana cintanya beliau kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, digendong anaknya itu. Masya Allah. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah yang dilakukan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Juga demikian, gendong anaknya atau gendong anak-anak kecil. Disebutkan dalam sebagian riwayat Bukhari ya ikhwan, bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menggendong Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib juga di depan bapaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Digendong Al-Hasan sambil mengatakan, bi abi syafihun bin nabi, syafihun bin nabi, walaysa syafihan bi Ali. Katanya Abu Bakar Siddiq, duhai kiranya Al-Hasan ini mirip dengan nabi, enggak mirip sama Ali. Katanya Abu Bakar Siddiq di depan bapaknya, wa aliyun yadhhak, dalam keadaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tertawa ya kan, yadhhak, beliau tertawa tersenyum dengan ucapannya, Abu Bakar Siddiq hadza. Agaklah. Itu perkara yang fitrah ya kawan. Orang yang senang rahmat dengan anak itu demikian. Ada anak temannya dia lucu, masya Allah gemes sekali gitu. Diambil begini, kayak api nih, masya Allah. Kayak api nih, cuma ngomong kayak sendiri nih. Tamam agaklah, masya Allah. Ini menunjukkan ya kawan, mungkin azakumullah, tindakan seperti ini masyhur dan ma'ruf di kalangan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adatuhum, kebiasaannya mereka, wada'buhum, perkara yang biasa mereka lakukan ya khanamati na'asakumullah. Maka yang namanya ittiba' salaf, ngikuti para ulama salaf dari kalangan para sahabah wa tabi'in wa atba'ihim, tidak hanya dalam semata-mata akidah, enggak hanya semata-mata masalah tauhid, enggak hanya semata-mata masalah ibadah, tapi juga sekaligus mengikuti mereka dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlakul karimah, dalam perkara rahmah, dalam perkara syafaqah, kasih sayang kepada anak-anak. Cuman ya, Ikhwan, untuk zaman sekarang ini perlu tanbih. Mungkin saya masih ingat. Ditanbih, jangan kelewatan. Kalau senang sama anak kecil, bisa berabe urusannya. Paham siapa yang saya makan ini? Jangan kelewatan. Ini yang saya maksudkan, Ikhwan, anaknya orang lain. Jangan kelewatan. Hah? Nanti bisa-bisa tersatu dalam perkara-perkara yang diinginkan ya. Sebab yang namanya anak kecil itu lagi lucu-lucunya. Hah? Lagi gemes-gemesnya, gemeskan gitu lah. Hah? Nah, kalau pas ketemu sama anak kecil yang face-nya bukan kayak laki-laki, waduh bisa bahaya ya. Hah? Itu bisa-bisa syaitannya keluar. Rewel tuh nanti. Joninya. Hah? Khawatir ya kan, berbahaya. Sehingga semua aritan B diperingatkan supaya jangan sampai terjatuh dalam tindakan-tindakan seperti itu. Sebab kejadiannya nyata, banyak kasus yang berbicara masalah seperti itu. Apalagi kalau sudah yang namanya senang anak-anak, kadang itu keterlaluan ya kan, wabtina azakumullah. Hah? Itu, ini anak lagi digendong sama ibunya. Hah? Yang namanya orang kelewatan, katanya nggak pakai pikiran, ah lagi bangun tidur, kucek-kucek matanya, cuci muka saja, gini-gini, dari dalam rumahnya lihat anak kecil, wah senengnya sama anak kecil, langsung keluar mau dikodang-kodang begitu, nggak sadar, lagi dikira sama ibunya, yang kita bahas sekarang orang-orang umum ini apa ya, orang-orang awam ada. Ibunya biasa keluar gitu, dengan apa namanya anaknya begitu sore-sore jalan-jalan. Dikira sama ibunya, gak sadar dia, sangat senang sama anak kecil, dikodak-kodak, iya ada ibunya. Hah? Mau nyium anaknya, kena ibunya. Ada muskilah kabiro ya ikhwan, bisa jadi masalah besar, ribut se-RT. Hah? Allahu musta'an. Sehingga itu perlu tanbih, jangan sampai kelewatan. Harus memiliki adab-adab dan tata kerama. Tata kerama. Hari ini mulai kawan kawan azakumullah menunjukkan masyru'iyatu du'a lil aulad. Disyariatkan mendoakan kebaikan untuk anak-anak. Tamam? Sebagaimana di sini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, sungguhnya aku sangat cinta dengan Al-Hasan ini, maka cintailah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mencintai Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tanihana bin azakumullah doa azim. Doa yang sangat besar lagi agung ya ikhwan. Berdoa supaya anaknya ini atau cucunya ini mahbubun indallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanda-tanda yang luar biasa. Alamatul khair, tanda kebaikan untuk orang tersebut. Dan di antara ciri orang itu dicintai oleh Allah SWT ya ikhwan, sebagaimana yang masyhur dalam sebuah hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ciri-ciri seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya ialah wa yudau lahul qabulu fil ard, ditaruh rasa penerimaan di muka bumi ini. Artinya orang ini kana bin asakumullah mahbubun inda ikhwanih wa mahbubun inda a'da'ih. Orang yang disukai, yang dicintai oleh kawan dan lawan. Semua orang mengakui keutamaannya. Semua orang mengakui keutamaannya, fadilahnya, kebaikan-kebaikan dia, akhlaknya, budi pekertinya, prinsipnya, keteguhannya, waraknya, zuhudnya ila akhirih. Yang lawan genah jelas mencintai dia, yang lawan pun juga demikian. Ini mahbubun indan nas, dicintai oleh umat manusia ya khana wabtina azakumullah. Tamam? Ini penggalan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Wabila syak, dengan tambah keraguan ya ikhwan, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu mahbubun 'indal muslimin jami'a, dicintai oleh seluruh kaum muslimin. Di samping dia sebagai seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah seperti itu merupakan ahlul bait, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah begitu kiprahnya dia dalam dunia Islam sangat besar, mendamaikan dua pasukan besar yang hanya bertempur di kalangan kaum muslimin pada waktu itu, di masa Islam meninggalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana hadisnya Abu Bakar Al-Thaqafi, sehingga Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib mahbub indal muslimin, sangat dicintai oleh seluruh kaum muslimin, bahkan ikhwan fillah azakumullah, barang siapa yang membenci beliau, membenci Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka ini menunjukkan penyimpangan pada agamanya. Naam, terkena kuman hadis la tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci maki, jangan mencela para sahabatku. Fa alladzi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda hadihim wala nasifah. Demi Allah, kata Rasulullah, kalau seandainya kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, satu gunung Uhud emas, bayangkan gedenya ya Pak, tidak akan bisa menyamai pahala sedekah mereka yang satu mud segini atau setengah mud yang segini. Tidak bisa menyamai ya Pak. Hadirin, Allahul musta'an. Baik. Ala mafhumun insyaallah. Babun akhar. Bab yang lain. Babul walad qurratul ain. Bab anak itu merupakan penyejuk mata. Ini ikhwan, sesuai dengan ayatnya, ialah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu penyejuk mata, masya Allah. Apalagi yang sudah lama nggak punya anak, mendapatkan seorang anak, baik anak laki atau anak putri, sudah menikahnya sudah lama, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai 10 tahun, nggak punya anak juga, dapat anak, masya Allah. Senangnya luar biasa. Tamam, betul-betul jadi qurratul ain. Penyejuk mata ya. Untuk sebagian bapak, sebagai penyebab lebih kerasan di rumah. Sebagian bapak. Qala haddatsana Bashir bin Muhammad Al-Marwazi. Saduq. قال أخبرنا عبد الله عبد الله ابن مبارك إمام من أئمة خراسان من أئمة خراسان قال أخبرنا صفوان بن عمر ثقة يا إخوان قال حدثني عبد الرحمن بن جبير ابن نفير كذلك راوي ثقة juga معروف عن أبيه dari bapaknya جبير ابن نفير كذلك seorang tabi'i besar. Qala, dia menceritakan. Jalasna ilal Miqdad ibn al-Aswad yauma. Kami suatu hari pernah duduk di Miqdad ibn al-Aswad. Al-Miqdad ibn al-Aswad, ikhwan sahabiyun jalil. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kuda ketika perang Badar. Beliau dan ada lagi yang lainnya, saya ingat saya. 2 orang. Saat perang Badar. Nah, kalau saya perang Badar, nah. Perang Badar. Al-Miqdad ibn Aswad. Masya Allah. Ahli berkuda, ahli perang. Luar biasa. Sahabatnya Rasulullah, ya kawan. Sedang asyik duduk-duduk dengan beliau. Famarra bihi rajulun. Ada seorang laki-laki melewati beliau. Faqala sambil mengatakan, Tuba, sungguh sangat bahagia, sungguh sangat beruntung, lihatainil ainain, untuk kedua mata ini, sambil menunjuk kepada matanya Al-Miqdad Ibn Aswad, sungguh sangat beruntung, sungguh sangat bahagia, kedua mata ini, allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua mata yang bisa melihat, yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung sekali kedua mata ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, kata laki-laki tadi, lawaditna, sungguh kami kepengin sekali, anna ra'aina ma ra'aita, kami bisa melihat apa yang telah kamu lihat. Sangat kepingin sekali ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepingin sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidna ma syahidta. Dan kami menyaksikan apa yang kamu saksikan. Menyaksikan kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan peperangan-peperangan yang pernah diikuti oleh Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala. Ini orang ikhwan hidupnya di zaman tabi'in. Ketemu dengan Al-Miqdad bin Aswad, seorang sahabat yang mulia. Ngomong dia. Beruntung tenan kon. Hah? Sungguh sangat beruntung. Bisa melihat Rasulullah SAW sebagai seorang sahabi yang mulia. Kita kepingin sekali melihat Rasulullah kayak kamu. Kepingin sekali hidup bersamanya Rasul kayak kamu. Kepingin sekali menyaksikan perang bersama Rasul. Safar bersama Rasul. Salat bersama Rasul. Puasa bersama Rasul, haji bersama Rasul. Kira-kira ini keinginan yang fitri atau yang lebih-lebihan ya, Pak? Hah? Karena fitrah ya, Pak? Malah, apa ada yang enggak setuju dengan kemauan seperti ini? Enggak beres ini. Hah? Ini kemauan semua orang ya, Pak. Apalagi yang hidupnya jauh di zamannya Rasulullah, dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika dia membaca riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang peri kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan merasa rindu, kepingin kayak apa sih Rasulullah itu. Sekarang melihat dalam riwayat itu, Asy-Syamal Muhammadiyah, tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup ya, akhi. Kepingin langsung melihat bagaimana Rasulullah itu. Enggak cuma sekedar melihat beliau saja, kepingin juga bagaimana rasanya salat di belakangnya Rasul, diimami sama beliau, bagaimana bacaannya, bagaimana hidup bersama beliau, suka duka bersama dengan beliau, perang bersama dengan beliau. Ini fitrahnya orang yang betul-betul masih menghujam rasa keimanan dalam hatinya ya kawan. Kalau orang yang sudah masyhul di dunia, hatinya tertutup dengan yang namanya dunia, dengan banyaknya kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, barangkali dia lebih suka ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani daripada dengan Rasulullah SAW. Barangkali dia lebih kepengen ketemu dengan tokoh-tokoh yang lainnya daripada dengan Rasulullah SAW. Ini fitrahnya sudah tidak beres. Tapi seorang Muslim yang betul-betul masih bersih keimanannya, dia perkara yang fitrah ya, kan kepingin melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastughdiba. Setelah ngomong demikian, laki-laki ini membuat marah Al-Miqdad Ibn Aswad. Dicopak. Diulai begitu, dicaili. Supaya dia marah. Fastughdiba. Al-Miqdad Ibn Aswad dibikin marah. Faja'adu a'jab. Kata Jubair bin Nufair, maka saya terheran-heran. Takjub. Maqala illa khaira. Al-Miqdad Ibn Aswad tidak mengucapkan kecuali perkara kebaikan. Dicailin, dibikin jengkel, enggak marah. Malah kemudian mengucapkan kata-kata yang baik. Thumma aqbala alaih. Kemudian Al-Miqdad Ibn Aswad menghadap orang tadi. Dikasih tahu bagaimana gambaran kehidupan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bayangannya kita ya ikhwan, kehidupan yang sangat bahagia. Akan mendapatkan sa'adah hati dia. Pokoknya hati itu mungkin berbunga-bunga itu. Kalau boleh uang itu diputer, rodanya diputer lagi ke belakang begitu, kamu masuk ke dalamnya, terus sampai ke zamannya Rasul, mungkin kamu sangat berbunga-bunga lah ya Pak. Ternyata digambarkan oleh Al-Miqdad Ibn Aswad radhiyallahu ta'ala anhu dengan penggambaran yang lain. Bukan perkara yang gampang. Kata beliau, ma yahmilur rajul, apa kiranya yang membawa laki-laki ini? Apa yang membawa dia? Ala ayyatamanna, dia berangan-angan, mahdharan, untuk melihat sebuah pemandangan, ghayyabahullahu anhu, yang Allah hilangkan dari dia. Artinya, apa motivasi dia ngomong seperti itu? Apa maunya dia? Kepingin melihat Rasulullah SAW, yang gak mungkin dia lihat. Kepingin menyaksikan kehidupannya Rasul, yang gak mungkin dia lihat. Sebab lain alamnya sudah. Ini alamnya Rasul, ini alamnya tabi'in. Apakah ketemu lagi? Sudah katakan ya, Pak. La yadri. Laki-laki ini gak ngerti. Lau syahidahu. Kalau seandainya dia menyaksikan Rasulullah SAW, kehidupannya di zamannya Rasulullah SAW, kaifa yakunu fi, bagaimana keadaan dia saat itu? Wallahi demi Allah, kata Al-Miqdad, laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqwamun, sungguh demi Allah, hadir di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sekian banyak kaum. Enggak cuma satu dua orang ya Ikhwan ya. Sekian banyak kaum, berkabila-kabila, bersuku-suku. Kaffahumullahu. Allah sungkurkan mereka semua. Ala manakhirihim, pada kepala-kepala mereka, ubun-ubun mereka. Fi jahannam, di neraka jahannam saat ini. Kenapa? Lam yujibuhu, dikarenakan mereka tidak mau memenuhi dakwahnya Rasul SAW, walam yusaddiqu, dan mereka tidak mau membenarkan dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, ini kata beliau, apa kamu kira gampang? Apa kamu kira setiap orang yang hidup di zamannya Rasul, lihat Rasul, melihat bagaimana kehidupannya Rasul, beriman semua begitu? Tidak. Nyatanya, Rasul muncul di tengah-tengah kaumnya yang sangat paham tentang akhlaknya, tentang budi pekertinya, perangainya, kejujurannya. Tidak mau beriman ya. Kufur semua dengan Rasul. Bukannya mereka tidak lihat Rasul. Melihat langsung, ini Rasulullah SAW. Menyaksikan langsung bagaimana kehidupannya. Bahkan lebih daripada itu ya ikhwan, indahum ilmun bir Rasul SAW. Punya ilmu tentang Rasulullah SAW. Ngerti wataknya sebelumnya. Dari mulai kecil sampai dewasa, sampai jadi nabi. Tahu betul seluk-beluknya Rasulullah SAW. Dan mereka akui sendiri, tidak ada celah dan cacat pada Rasulullah SAW. Toh juga ternyata banyak yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hah. Apa kamu kira misalkan kamu sekarang ya, Hon ya? Ditaruh di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu belum tentu ya ikhwan Anda bisa beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan Anda dimasukkan termasuk golongannya kaum munafikin. Jamaahnya aja males. Hah? Padahal itu merupakan ciri khasnya kaum munafikin di zamannya Rasulullah SAW. Ya apa ya? Nah, enggak ngerti kan? Gimana kira-kira kalau kamu zamannya Rasul? Enggak ngerti ilmunya seperti ini. Allahumma musta'an. Orang sama sekarang ini ya kawan suruh jamaah. Alasannya macam-macam. Kerjaan saya belum selesai, panggung ini tinggal sedikit lagi, jam 4 selesainya. Ini gimana ininya, gimana itunya. Oh ini sudah, terlalu banyak gaya, terlalu banyak alasan. Baru satu amalan lah Evan, baru satu amalan itu. Yang itu merupakan ciri khasnya kaum munafikin. At-takhallufu anil jamaah, gak ikut jamaah dalam sholatnya, bukan karena uzur. sudah dikatakan sebagai munafikin di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira kalau kita orang ke sana di zamannya Rasul, wallahu a'lam, jadi mukmin ikut rombongannya Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lainnya, wahai munafikin ikut rombongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Wallahu a'lam ya. Hah? Allahu musta'an. Harus satu. Belum lagi bicara yang namanya puasanya. Hah? Nah, kayak apa kira-kira kalau orang Surabaya dipindahkan di zamannya Rasulullah, hidupnya di zamannya Rasul semua? Wah, bisa-bisa diperangi semua sama Rasulullah, ya, Pak. Waktunya orang puasa, tahu-tahu datang ke warung pinggir jalan, enaknya seruput-seruput, es tehnya habis, es jeruknya habis, sprite dengan esnya tenggak, es kelapa muda, diminum. Siang hari yang panas, apalagi Surabaya, panas pol. Apalagi sedang waktunya puasa, tenggorokannya kering. Apalagi kerjaan dia tengah jalan. Iya, Pak, iya. Ngaku lho. Iya, Pak, iya. Oke, oke, orang Surabaya, oke, oke. Banyak. Nah, kalau kemudian dibawa semuanya, disamanya Rasul. Dari apa ya, ikhwan? Jangan-jangan nanti disikapi kayak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mensikapi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, diperangi sama Abu Bakar Siddiq. Hah? Bayangkan kamu, wah, kalau gini modelnya, mending balik lagi aja lah. Di tahun 2006 di Surabaya aja lah. Allah mustahil. Ternyata enggak gampang. Menunjukkan ikhwan fillah a'azzakumullah. At-taufiq wal hidayah biyadillah. Yang namanya taufiq, yang namanya hidayah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Bayangkan ya, Pak. Sudah ngerti al-haq di depan mata. Bukan karena bodoh, ngerti, betul-betul ngerti al-haq di depan mata. Ketok gede. Hah, bersinar-sinar, cerah. Seakan-akan picek motone ya ketok ngene. Endi al-haq endi? Gak ono. Allahu musta'an. Disamanya Rasul ya, Pak. At-taufiq ya dillah. Maka ya khanamu dina'azakumullah, ya harus sering-sering banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan hidayah dan taufiknya sehingga betul-betul bisa melihat al-haq sebagai al-haq untuk diikuti, melihat al-batil sebagai al-batil untuk ditinggalkan, istiqamah di atas kebenaran sampai akhir hayat kita. Belum mengatakan selain awala tahmadun Allah azza wa jal. Kenapa kalian tidak memuji Allah, bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Idh akhrajakum, ketika Allah mengeluarkan kalian di muka bumi ini. Ini melahirkan kalian di muka bumi ini. La ta'arifuna illa rabbakum, kalian tidak mengenal kecuali Rabb kalian. Ya, ini di masa-masa tabi'in kan genah ya, Ikhwan. Masa-masa jahiliyah hilang, terpupus. Kan begitu. Ya kan? Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang lahir masih kenal yang namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Masih hidup dalam lingkungan kaum musyrikin, kesyirikan, kekufuran yang banyak. Wah, kalian lahir di muka bumi dalam keadaan la ta'rifuna illa rabbakum. Kalian tidak mengenal kecuali Rabb kalian. Lahir di tengah-tengah wilayah kaum muslimin sebagai seorang anak yang muslim. Fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyikum. Kemudian kalian membenarkan apa yang dibawa oleh nabi kalian sallallahu alaihi wasallam menjadi muslim, mukmin, beriman kepada beliau di masa-masa itu ya. Seharusnya kamu bertahmid, bersyukur jadi seorang muslim yang mukmin, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syukur kamu, enggak kenal yang namanya kesyirikan, enggak kenal yang namanya kekufuran, lahir dalam keadaan muslim. Hidup di lingkungannya kaum muslimin. Masya Allah. Qad kufitumul bala bi ghairikum. Kalian telah dicukupi dari bala itu dengan orang selain kalian. Artinya apa? Sudah yang namanya bala, yang namanya musibah, yang namanya pahit getirnya masa-masa waktu itu, orang lain yang menghadapinya. Ini disamanya para sahabat kiram waktu itu. Wah, kalian lahir muslimin, mukminin, lahir sudah ngerti Allah Rabbnya kamu, Allah sembahannya kamu, ngerti bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, tahu bagaimana Islam. Banyak ulama-ulama yang ada, masya Allah, syukur ya. Demikian apa namanya yang disampaikan sama Ali bin Aswad radhiyallahu taala anhu. Dengar enggak? Bagaimana kondisi waktu itu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, demi Allah, laqad bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus ala asyaddi halin, dalam keadaan yang paling kritis, yang paling genting. Bu'itha alaiha nabiyun qad, semenjak diutusnya seorang nabi, yakni di antara nabi-nabi yang ada untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ini diutus di saat-saat yang paling mengerikan, yang paling genting, yang paling kritis, asyaddi hal dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Fi fatratin wa jahiliyah, beliau diutus di masa-masa fatrah, masa-masa kekosongan Rasul, dari mulai Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, itu masa yang sangat panjang ya ikhwan. Ada yang mengatakan khamsumi'at sanah, 500 tahun lamanya, 5 qurun, masa yang sangat panjang, tidak ada Rasul waktu itu. Namanya ayyamul fatrah, masa-masa kekosongan Rasul. Sudah seperti itu, wa jahiliyah, masa-masa jahiliyah ya ikhwan. Ma yarawna, waktu itu masyarakatnya, ma yarawun, mereka tidak melihat, anna dinan afdal, ada sebuah agama yang lebih afdal, min ibadatil awthan, daripada penyembahan patung-patung dan berhala-berhala. Yakni waktu itu ya ikhwan, masyarakatnya semuanya meyakini agama yang paling benar menyembah patung, menyembah berhala, Uzza, Manat, segala macamnya itu. Allahumma sta. Fajabi furqanin, kemudian Rasulullah SAW datang dengan al-furqan, pembeda. Farraqa bihi bainal haqi wal batil, yang dengan itu Rasulullah SAW membedakan antara hak dengan yang batil. Dipilah-pilah, ini yang hak, ini yang batil. Wa farraqa bi bainal walidi wa waladih, maka Rasulullah pun dengan itu memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Ada yang orang tuanya muslim, anaknya kafir, pisah. Ada yang anaknya muslim, orang tuanya kafir, pisah. Ada yang laki-lakinya muslim, istrinya kafir, pisah. Ada yang sebaliknya, istrinya muslimah, laki-lakinya kafir, pisah. Sampai dituduh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memecah belah persatuan, merusak hubungan silaturahmi, menghancurkan kekerabatan yang ada waktu itu. Padahal pemisahannya ini muslim, ini kafir. Bayangkan. Hatta sampai kata Al-Miqdad, in kana ar-rajulu, ada seorang laki-laki, la yara walidahu, dia melihat ayahnya, orang tuanya, awaladahu, atau anaknya, awakau, atau saudaranya, kafirah, masih kafir. Waqad fatahallahu, dan sungguh Allah telah membukakan kufla qalbihi, penutup hatinya tadi, bil iman, dengan keimanan. Allah masukkan keimanan dalam hatinya, menjadi seorang mukmin. Wa ya'lamu, dan dia akhirnya mengetahui, annahu in halaka, kalau dia binasa di atas kekafirannya, dakhala an-nar, masuk ke neraka. Fala taqarra 'ainuhu, maka mata dia tidak bisa sejuk. Wa huwa ya'lamu, dalam keadaan dia tahu, anna habibahu finnar, bahwasanya orang yang paling dia cintai, bapaknya atau ibunya atau anaknya atau istrinya atau saudaranya, masuk dalam neraka. Siapa ya? Dia melihat satu keluarganya dia semuanya masih kafir, dia sendiri mukmin. Dia tahu kalau dia mati kafir binasa. Dia tahu kalau dia mati mukmin akan selamat. Di saat dia mukmin seperti itu, orang yang dia cintai, bapaknya dia, ibunya dia, ternyata mati di atas kekafiran. Dia tahu tempatnya di mana ya? Di neraka. Ngerti dia ya? Bapakku di neraka. Ibuku di neraka. Anakku di neraka. Ya namanya fitrah ya Ikhwan, yang namanya sebagai seorang anak lihat bapaknya finar, ya miris. Ibunya finar, ya miris. Anaknya, istrinya di neraka, ya nangis ya Ikhwan. Walaupun dia sendiri selamat dengan keimanan tadi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian ya Ikhwan, keadaan yang sangat genting tadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jangan dikira gampang urusannya itu. Perjuangannya itu sangat besar. Satu orang menghadapi satu keluarga yang kafir. Satu orang menghadapi satu kabilah yang kafir. Satu orang menghadapi satu bangsa, satu negara yang kafir. Nah, gampang ya Ikhwan. Bisa diuntal miring. Orang-orang kayak antum sekarang ini. Melempem-melempem semua kayak gini. Dibawa ke sana. Dia muslim seorang diri. Melihat bapaknya kafir, ibunya kafir, anaknya kafir, semuanya kafir, bangsanya kafir. Ini deh. Jangankan zaman itu, zaman sekarang aja ditimpa gelombang musibah dan langsung kelimpungan begini, apa kayak gitu. Saya, oh, apa dirian kayak gini? Semuanya kafir, anak muslim dewi. Kena boloi, kena koncone. Ya apa? Mending kafir sih lah. Gampang. Sopo ngerti nanti Islamnya. Musa Islamnya nanti tambah jaya, tambah kuat. Nanti lah kalau banyak temannya. Nanti muslim lagi. Qadarullah masyafal. Dia balik kepada kekafirannya. Belum genap sehari. Mampus. Allah musta'an. Sehingga gampang ya kan. Masya Allah ini betul-betul pelajaran berharga ya kawan. Mau'idah yang sangat berharga dari Al-Miqdad Ibn Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'atabiru. Maka kamu semuanya harus mengambil pelajaran dari sini. Fa'anamudin a'azakumullah. Tamam. Di setiap keadaan, baik zamannya sahabat, tabi'in, tabi'in, atau zaman sekarang ini, yang penting ialah istiqamah di atas kebenaran. Teguh pendirian di atas keimanan. Dijaga betul-betul keislaman tadi, keimanannya, ibadahnya, segala macamnya, supaya terus sampai akhir hayatnya di atas keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha lillati qala Allahu azza wa jal. Dan bahwasanya mata ini untuk yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami dan anak turunan kami qurrata ayun, penyejuk mata. Mata ini jadi sejuk kalau lihat anaknya itu. Anak yang apa ya, Pak? Yang muslim, yang mukmin, yang saleh. Salihah. Sejuk matanya lihat seorang istri yang salihah taat sama sang suaminya. Sejuk tenang matanya. Nah, kalau lihat kemudian istrinya kafirah, jadinya mati. Di atas kekufurannya. Yang gak sejuk. Katanya. Cepet. Menangis saya kan. Kepinginnya bisa langgeng kehidupan rumah tangganya. Di dunia. Wal akhirah. Harus putus tengah jalan. Dianya kafir. Dianya muslim. Allahu musta'an. Pada bagian akhir ini. Alhamdulillah yang diinginkan sama Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bahwasanya yang namanya anak Ikhwan itu qurratul ain, sebagai penyejuk mata. Tentunya Ikhwan yang didoakan di sini oleh ibadur rahman, hamba Allah yang mulia, mengharapkan anak-anaknya saleh salihah, istri-istrinya salihah salihah, sehingga betul-betul menjadi qurratul ain, penyejuk mata. Fallahul musta'an. Ini pelajaran sangat tahqiqiyah yang sangat penting ya ikhwan, dari Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu, wal hadis isnaduhu sahih. Wallahu taala alam bissawab. Siapakah wali songo? Apakah mereka ulama ahlus sunnah wal jamaah? Wallahu a'lam bissawab. Saya enggak tahu ya. Saya belum pernah membaca sejarahnya wali songo. Wallahu a'lam. Tapi kalau lihat gelagatnya orang-orang sekarang ini, ambune ketok lusuh. Ambune ketok ya. Iya. Lihat gelagat perlakuan orang-orang sekarang ini kepada mereka. Dan antum melihat siapa yang memperlakukannya. Ambune ketok. Bolehkah mencium anak putrinya yang sudah balik? Bolehkah mencium anak putrinya sendiri yang sudah balik? Ini dilakukan sama Rasulullah SAW, ya ikhwan, dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Wahada ya ikhwan, untuk sekarang ini harus dikasih syartun yang ketat. Yaitu apa? Idza aminatil fitnah. Kalau aman dari fitnah. Sebab saiki sekarang ini yang namanya fitrah itu sudah mulai enggak beres. Yang namanya bapak nyapro anake dhewe itu bukan perkara yang rahasia, sudah biasa itu. Yang namanya bapak nyuruh anak putrinya kerja di doli. Iya, di doli. Doli itu pameran apa? Saya dikasih tahu aja. Surabaya namanya doli tempatnya. Apa? Dikeruk uangnya hasilnya itu. Sini. Kamu sehari melayani berapa orang? 4 pak. Nah, sini. Setoran untuk bapak. Saya mending. Masih mending ya ikhwan. Nguras hartanya itu. Bapaknya jel jatah. Datang ke tempat praktek anaknya tadi. Dikiranya anaknya ini mau minta bulus ini. Hah? Mau disiapkan bulusnya. Ganjala bulus aku. Hah? Jalan satu itu. Ini mana ya anaknya? Itu perkara yang wakil terjadi. Kau nabutin asyikum Allah. Allahul musta'an. Sehingga untuk yang hati ini harus diketapi. Kalau atomnya khawatir-khawatir membahayakan, jangan macam-macam. Adakah istilah bank syariah? Kau ya kan? Ada bank syariah. Sini bank-bank yang ada, kalau betul-betul bank syariah, bangkrut nggak sampai seminggu. Ya, bangkrut nggak sampai seminggu. Namanya tok bank syariah. Lu nyatanya nggak ambil bunga, Pak Ustaz? Masa iya. Bagaimana itu? Saya pinjam sama mereka 10 juta. Jangka temponya setahun. Gak ada bunganya. Non bunga. Asli. Ditulis dalam keterangannya. Tanpa bunga. Store tiap bulannya tanpa bunga. Betul itu. Betul. Iya. Terus kamu pinjam untuk apa? Ya pinjam ya untuk usaha loh Ustaz. Usaha kamu apa? Ya. Ya usaha apa lah 10 juta itu lah. Bengkel lah apa atau apa. Terus gimana? Enggak diote-ote sama bank usaha kamu itu. Diote-ote usaha. Tapi, dia kalau setiap bulannya hasil, 1% mintanya. Bukan dari uang tadi, tapi hasilnya saya. Podohai. Sama saja ya, Aki. Tadi paham ya? Ini sama saja. Hah? Sama saja. Justru lebih banyak daripada kalau misalkan dia kamu pinjam 10 juta dari bank dengan bunga 1% dibandingkan dengan 1% dari hasil usaha kamu. Nah kalau pas usaha kamu itu besar, omsetnya miliaran, belum genap setengah tahun, miliaran omsetnya. 1%-nya berapa? Kira ya? 10 juta. Ya. 10 juta, benulan kan? Ya itu bungain. Dikasihkan sama siapa? Sama bank. Ya riba padahal. Allahu musta'an. Sistemnya macam-macam ya. Kawan. Intinya, kalau kamu lihat semua sistem-sistem bank yang ada itu. Tunjukkan sama orang yang ahli dalam perkara masalah ini. Dilihat sekilas saja. Ini riba dari sisi yang sebelah sininya. Walaupun ininya enggak, ininya riba. Ininya enggak, ininya riba. Jadi betulnya kayak lumpur Sarjo itu. Keluar, tutup. Ini muncul lagi. Tutup, muncul lagi. Terus begitu. Allahu Akbar. Kanten deh ya. Allah Subhanahu wa ta'ala huna. Insyaallah ta'ala mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.